Diulangi coba. Aflah. Mana aflah? Hah? Kum? Apa jadi sila? Wajar istilah dari ia kumbul bulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al bulu. Itu terjemahan hadisnya. Wajar istilahnya apa? Mengarang itu wajib istidlal dari yang lain. Pas. Berikutnya Taufik. Dio. Dio Ahmad. Ijaz. Barakallahu fiik. Yang terakhir. Hah? Oh, salah orang. Dia mana dia? Oh, antum siapa namanya? Oh, bukan. Mana dia? Ya. Antum seharusnya bisa, tadi udah dibawa, udah dijawab benar. Hah. Umar. Mana? Abdullah Umar. Hah? Apa? Pas. Kok langsung menyerah? Ikhwanul Ihsan. Hasan dan Idris. Baik. Dalil yang terakhir, halakal mutanatti'un. M Arif. Muhammad Arif. majelis. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa usulan antum? Hah? Apa? Selain kamar mandi apa? Mana? Asrama. Mana? Wilayah yang spot yang perlu untuk di bikin seperti baru lagi deh. Di mana? Di mana? Mana pengurus musyrif? Mana yang perlu untuk dibersihkan? Lantai sebelah kiri. Ya, tahu antum wilayah itu? Tahu? Tahu enggak? Dari 6, 2, 2, 3, 4, 5, berapa? 6 ya? 8 ya? Dari 8 ini yang paling senior mana? Nah, gimananya? Bagi 2 berarti? Ya, 4 orang depan sini, depan masjid ya. 4 orang lagi mana? Mana tadi? Bagian selatan. Ya, bagian selatan. 4 orang itu adalah antum 1 2 3 4. Oh, enggak. Ini masa besar semua. 1 2 3 4. Ya, itu depan rumah Pak Romi, depan masjid, 4 orang lagi bagian selatan. Paham, Tom? Nah, ijlisu. Dan ini akan berlaku di setiap kajian. Bukan hanya di awal kajian saja. Paham, Tom? Paham, Tom? Nah. Sekarang kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu bab ke-19. Halaman berapa di situ? 329. Man yaqra? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru majalah dengan terdiri iman awal Allah inna khabar berat Nah, bab 19 ini judulnya adalah babu maja'a minat taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadah. Bab pembahasan tentang ancaman keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di kuburannya orang saleh. Beribadah kepada Allah di kuburannya orang saleh. Fa kaifa idza abadahu? Bagaimana jika menyembah kuburan tersebut? Jadi di sini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah, menyembah Allah di kuburan orang saleh saja tidak diperkenankan, apalagi menyembah kuburan tersebut. Lebih parah mana? Menyembah Allah di kuburan atau menyembah kuburan? Lebih parah mana? Menyembah Allah di kuburan atau menyembah kuburan? Lebih parah mana? Menyembah kuburan. Kenapa lebih parah? Karena menyembah kuburan jelas-jelas apa? Perbuatan syirik. Sedangkan menyembah Allah di kuburan orang saleh itu bukan syirik. Walaupun hal tersebut dilarang. Kenapa dilarang? Karena bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Apa yang dimaksud dengan menyembah Allah di kuburan? Yang dimaksud adalah beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan di kuburan. Yang dimaksud beribadah di kuburan yang terlarang adalah melakukan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan di kuburan. Kenapa perlu kita jelaskan demikian? Karena ada beberapa ibadah yang boleh dilakukan di kuburan, bahkan dianjurkan untuk dilakukan di kuburan. Apa itu? Apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur ibadah atau bukan? Ibadah. Tempat melakukan ziarah kubur di mana? Ya di kuburan. Masa ada ziarah kubur bukan di kuburan? Di masjid namanya bukan ziarah kubur, namanya ziarah masjid. Ya. Ada lagi yang lain? Ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan di kuburan selain ziarah kubur. Apa? Sholat. Ahsanta. Sholat mayyit. Ketika belum nyolati di luar kuburan. Ketika belum nyolati di luar kuburan, kemudian dia telat, ya, kemudian dia telat baru datang ke kuburan, maka saat itu boleh menyolati jenazah di kuburan. Itu namanya sholat apa? Sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah. Boleh. Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu. Oke. Apa tadi yang pertama? Ziarah kubur. Yang kedua? Sholat jenazah bagi yang belum sempat nyolati. Ada lagi? Apa? Apa? Hah? Ahsanta. Apa? Kok ragu-ragu? Wong bener kok ragu-ragu? Mendoakan. Iya. Yeah. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ahlan dia minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doa atau bukan? Doa. Nah, kalau yang dimaksud dengan ibadah di kuburan adalah ibadah-ibadah yang tadi kita sampaikan, ziarah kubur, sholat jenazah bagi yang belum sempat nyolati, kemudian mendoakan ahli kubur, ibadah-ibadah ini tidak dilarang untuk dilakukan di mana? Di kuburan. Bahkan itu termasuk sunnah yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus apa yang dimaksud dengan bab ini? Larangan keras beribadah kepada Allah di kuburan. Maksudnya ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan di mana? Di kuburan. Contohnya apa? Sholat lima waktu di kuburan. Apa? Sholat. Harusnya di mana? Di masjid. Atau buat kaum wanita seharusnya di rumah. Itu termasuk hal yang dilarang untuk dilakukan di kuburan. Ada yang lain selain itu apa? Menunaikan nazar di kuburan. Tawaf mengelilingi kuburan. Tawaf itu hanya boleh dilakukan di satu tempat di dunia. Apa itu? Ka'bah. Ya, maka tawaf mengelilingi kuburan itu termasuk ibadah yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan di kuburan. Dan masih ada ibadah-ibadah yang lain yang dari waktu ke waktu semakin banyak dibikin-bikin oleh mereka yang mungkin belum belajar banyak tentang apa yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Beribadah kepada Allah di kuburan saja tidak boleh, apalagi beribadah kepada ahli kubur. Menyembah Allah di kuburan saja tidak boleh, apalagi menyembah kuburan. Itu kira-kira judul bab yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Kita akan baca dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Nah, ikhra. Sahih Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Salamah radhiyallahu anha taqwat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan wa taqat li Habasyah wa ma kana rasulun wa qala ulaihi jama'atan fihi ar-rajulu as-salih wa al-'abdu as-salih balu ala qabri masjidan wa sawwaru fihi tilka as-salih ulaihi shirarul khalqi 'inda Allah wa ulaihi jama'u bayna al-fitnatayn Nah, fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha. Fi sahih di sini maksudnya adalah dalam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Dari istri Nabi SAW Aisyah, anna Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah? Istri, salah satu istri Rasulullah SAW. Zakarat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita. Jadi Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah SAW, kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Beliau bercerita tentang sebuah kanisah. Apa artinya kanisah? Tempat ibadah orang Nasrani. Beliau Ummu Salamah bercerita tentang sebuah kanisah, sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Habasyah itu mana? Mana Habasyah? Ethiopia. Ethiopia. Duh. Berarti Ummu Salamah pergi ke Ethiopia. Iya. Iya atau tidak? Loh, kalau tidak gimana wong dia bilang lihat kok? Berarti pergi ke sana atau tidak? Iya. Sama siapa? Sama siapa? Sama suaminya. Siapa suaminya? Siapa? Suaminya Ummu Salamah siapa? Ya Abu Salamah lah. Masa gitu aja gak bisa? Suaminya Ummu Salamah adalah Abu Salamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritai sama Ummu Salamah, kisah Ummu Salamah pergi bersama Abu Salamah ke Ethiopia. Kapan itu? Saat hijrah. Saat hijrah. Bukankah dahulu kaum muslimin sebagian dari mereka hijrah kemana? Habasyah. Sebelum hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, saat hijrah ke Habasyah, dan Habasyah itu negeri yang dihuni oleh banyak orang Nasrani, Ummu Salamah menyaksikan ada sebuah tempat ibadah mereka di sana, wa ma fiha min suwar. Dan beliau Ummu Salamah cerita di dalam gereja itu banyak sekali gambar. Banyak sekali gambar. Gambar-gambar makhluk hidup. Alhamdulillah di tempat ibadah kita ini gak banyak. Ya, malah gak ada ya. Ada? Gak ada ya. Paling cuma tulisan. Jangan tidur di karpet gitu ya. Tapi secara umum alhamdulillah gak ada. Selain memang itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bisa mengganggu konsentrasi. Kenapa mengganggu konsentrasi? Karena ketika kita lagi sholat, kemudian di depan kita ada gambar-gambar, bisa-bisa ketika sholat kita malah menikmati gambar-gambar tersebut. Apalagi kalau gambarnya di mana? Di arah kiblat. Masya Allah, apik banget. Bukannya konsentrasi dengan bacaan sholat, malah konsentrasi dengan gambar-gambarnya. Ya. Baik, ini ceritanya Ummu Salamah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkomentar, ulaika. Mereka itu siapa mereka? Siapa? Orang-orang Nasrani. Idza mata fihimur rajulus salihu, kalau seandainya ada orang salih di antara mereka wafat, banau ala qabrihi masjida. Mereka membangun di atas kuburannya masjid. Aneh atau tidak? Aneh atau tidak? Aneh. Kok bikin apa? Masjid. Apakah mereka muslim? Apakah mereka muslim? Bukan. Dari tadi kan cerita tentang orang Nasrani kok bangun masjid. Berarti yang dimaksud dengan masjid adalah tempat sujud, alias tempat beribadah, apapun namanya. Berarti terjemahan yang pas adalah, mereka itu apabila ada orang saleh yang meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Tidak cukup mereka hanya membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh tersebut, bahkan mereka memberi atau membuat gambar-gambar di tempat ibadah tadi. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang buruk, yang paling buruk di sisi Allah. Kenapa mereka dikatakan sebagai makhluk yang paling buruk? Fahaulai jama'u bainal fitnatain. Karena mereka menggabungkan antara dua hal yang terlarang. Fitnatil kubur wa fitnatit tamasi. Mereka mengagungkan kuburan dan mereka terfitnah dengan patung-patung dan gambar-gambar. Salah satu dari dua kesalahan ini saja sudah parah, apalagi menggabungkan antara dua kesalahan. Apa yang kita ambil dari hadis ini, bahwa membangun tempat ibadah di atas kubur adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Apalagi beribadah kepada ahli kubur. Itu adalah wajhul istidlalnya. Silakan ditulis. Membangun tempat ibadah kepada Allah di kuburan, membangun tempat ibadah kepada Allah di kuburan, tidak diperbolehkan. Membangun tempat ibadah kepada Allah di kuburan tidak diperbolehkan. Apalagi beribadah kepada ahli kubur. Apalagi beribadah kepada ahli kubur. membangun tempat ibadah kepada Allah di kuburan tidak diperbolehkan, apalagi beribadah kepada ahli kubur. Apa artinya beribadah kepada ahli kubur? Menyembah ahli kubur. Iqra. Nah, antum. Nah, baik, sekarang kita pindah ke dalil berikutnya. Iqra, halaman 331. Walahuma lamma nuzila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhiba yaqahu qamisatallahu ala wajhihi إذا اتمر بها كشفها وقال وكذلك تعلق الله اليهود من نصر اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا تحذر ما صنعوا ولو لا ذاك المؤذن فضله غير أن خشي أن اتخذ مسجدا أخرجه ولهما yaitu dalam Bukhari dan Muslim, ini hadisnya masih dalam Bukhari dan Muslim. Qalat, beliau berkata. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Hadis yang pertama siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Aisyah berkata, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menjelang wafatnya. Menjelang wafatnya dalam keadaan sakaratul maut. Tawfiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar kain yang sudah dibasahi air dikompreskan di muka beliau. Karena saking apanya? Saking panasnya. Jadi Rasulullah SAW saat itu menjelang wafatnya itu suhu tubuh beliau sangat panas. Di antara yang menunjukkan tingginya suhu badan beliau adalah ketika ada orang yang besuk beliau kemudian menyentuh tubuh beliau yang ditutupi dengan selimut tebal, dari balik selimut itu terasa panasnya tubuh Nabi SAW. Nabi SAW diselimuti pakai selimut tebal, ada sahabat yang meletakkan tangannya di atas selimutnya, selimut tebal itu bisa merasakan panasnya suhu tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti sangat panas sekali. Dan beliau menghadapi ujian yang sangat berat seperti itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada beliau. Beliau akan diangkat derajatnya dengan ujian tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan beliau mengatakan, "Inna lil mauti lasakarat." Sungguh setiap kematian itu ada sekaratnya, ada ujian hebatnya. Jadi belum tentu orang soleh sakaratul mautnya itu ringan, belum tentu. Jadi kalau misalnya antum melihat ada orang rajin ibadah, rajin ngaji, kok sakaratul mautnya terlihat berat sekali, jangan su'udzon. Jangan apa? Su'udzon. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bisa jadi orang soleh tersebut tersisa sedikit yang oleh Allah Azza wa Jalla ingin dibersihkan di detik-detik terakhir menjelang wafat, sehingga saat menghembuskan nafas terakhirnya di dunia ini, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak ada dosa. Jadi ketika kita tahu ada orang soleh lahiriahnya, kemudian terlihat berat sakaratul mautnya, jangan apa tadi? Jangan suudzon. Apa suudzon? Berprasangka buruk. Wah, ini cuma soleh penampilan luarnya saja, ini kayaknya banyak dosa yang dia sembunyikan. Masya Allah. Tidak boleh suudzon. Tapi justru kita harus husnudzon. Kecuali kalau memang orang itu lahiriahnya memang ahli maksiat, itu lain masalah. Tapi orang lahirnya soleh, rajin sholat lima waktu, rajin sedekah, kok kelihatan berat sekali ujiannya saat sakaratul maut. Mungkin itu tanda kasih sayang Allah kepada tersebut. Ingin oleh Allah Azza wa Jalla betul-betul dipersihkan sebersih-bersih. Makanya apa kata Nabi SAW? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau mencintai hambanya, maka Allah akan uji hambanya tersebut. Jadi semakin hamba itu dicintai oleh Allah, maka ujiannya akan semakin bertubi-tubi. Supaya apa? Supaya ujian-ujian yang dia hadapi itu menggugurkan dosa-dosa. Ketika dosa-dosanya gugur, lalu dia mati, lalu dia wafat, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa. Berbeda dengan orang yang selalu berbuat maksiat tapi tidak pernah diuji dengan sakit, nggak pernah diuji oleh Allah ekonominya. Oh, hati-hati itu orang-orang yang gemar berbuat maksiat tapi fisiknya sehat terus, nggak pernah sakit, hartanya lancar terus, nggak pernah sulitan dari sisi ekonomi. Hati-hati. Bisa jadi dia sedang mengalami kondisi yang diistilahkan dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu adalah diundur hukumannya nanti di akhirat. Wah, itu lebih mengerikan itu. Hukuman di akhirat itu lebih mengerikan, jauh lebih mengerikan. Berarti kalau kayak gitu berarti kita minta saja dihukum di dunia. Begitu? Begitu atau tidak? Begitu atau tidak begitu? Hah? Tidak begitu. Kenapa? Karena kita justru malah dianjurkan oleh Nabi SAW untuk meminta al-afiyah. Apa dalam zikir pagi dan petang? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Kita disuruh minta apa? Al-afwa wal-afiyah. Al-afwa dimaafkan, al-afiyah keselamatan. Kita disuruh minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak disuruh untuk minta, ya Allah ujilah aku dengan ujian yang berat. Gak akan kuat. Itu pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabatnya kurus, kering, kerontang. kondisinya itu gak umum. Sakitnya itu sakit yang gak biasa gitu loh sakitnya. Sampai kurus, tinggal tulang berbalut apa? Kulit. Maka dipanggil sama Nabi SAW. Dipanggil sama Rasul SAW. Ditanya sama Nabi SAW. Hala da'auta syai'an. Apakah engkau pernah minta sesuatu sama Allah? Iya wahai Rasul. Apa yang kamu minta? Aku minta kepada Allah, ya Allah, seandainya memang nanti di akhirat aku akan engkau hukum, maka segerakan hukuman itu di dunia. Biar nanti di akhirat aku gak perlu dihukum lagi. Maksudnya baik atau tidak? Maksudnya baik atau tidak? Baik. Pengen apa? Pengen tidak mendapatkan hukuman di akhirat. Terus yang gak baik apa? Caranya. Kalau pengen gak dihukum di akhirat, bukan dengan di mana? Di dunia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian la tutiqun. Seandainya hukuman Allah itu yang seharusnya diterima di akhirat disegerakan di dunia, kalian itu enggak akan mampu untuk menanggung hukuman tersebut. Hala sa'altallahal afiyah? Kenapa engkau tidak minta afiyah saja? Apa tadi afiyah? Selamat. Maka zikir pagi dan petang itu penting ayuhal ikhwah. Udah pada zikir belum? Belum. Kenapa? Murojaah. Siap-siap jawab pertanyaan. Oke, nanti ana sisakan waktu ya. Sebelum maghrib insyaallah kita enggak akan sampai maghrib, biar ada waktu untuk apa? Zikir pagi dan petang. Itu penting, ya, sangat penting sekali. Maka jangan pernah melewatkan zikir pagi dan petang. Baik. Jadi Nabi SAW, karena saking beratnya sakaratul maut yang beliau hadapi dan saking panasnya suhu tubuh beliau, maka beliau pun meletakkan kain yang sudah dibasahi di mana? Di mukanya. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا. Ketika Rasulullah SAW merasa nafasnya terganggu karena ditutup kain kan agak sesek ya, maka beliau pun membuka kain tersebut. فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ. Dalam kondisi yang begitu berat seperti itu menghadapi sakaratul maut, beliau masih sempat untuk bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ini yang perlu kita perhatikan. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat apa tadi? Ibadah. Yuhadzir ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya atas apa yang mereka kerjakan. Alias umat Islam jangan apa? Jangan ikut-ikutan. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya bagaimana? Ikut-ikutan atau tidak ikut-ikutan? Banyak yang ikut-ikutan. Lau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Seandainya mereka ahlul kitab masuk ke lubang dob, maka kalian pun akan ikut masuk ke dalam. Ini menggambarkan bagi pola mengekor. Mengekor itu jadi apa? Jadi ekor. Kalau sampai mereka pun masuk ke lubang bob, maka ada sebagian dari kaum muslimin yang ikut masuk ke dalamnya. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Kemudian dilanjutkan hadis ini, walaula dzalika la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburannya bakal dijadikan tempat ibadah, la ubriza qabruhu. Niscaya kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam akan diletakkan di tempat yang terbuka. Sekarang ada tanya, Rasulullah SAW dibaki? Bukan. Kuburan Nabi SAW diletakkan di mana? Nabi SAW dimakamkan di mana? Di kamar. Kamarnya siapa? Kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dimakamkan di kamarnya Aisyah? Kenapa? Karena setiap nabi dimakamkan di mana dia wafat. Sedangkan beliau wafatnya di mana? Di kamarnya Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina sadri wa nahri. Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah SAW wafat di pangkuanku. Di pangkuannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Istri beliau yang sangat beliau cintai. Ya. Makanya sangat tidak beradab orang-orang yang menghina Aisyah radhiyallahu anha. Sangat tidak beradab manusia-manusia yang menghina Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dihina Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah SAW wafat di pangkuan beliau. Rasulullah SAW wafat di kamarnya Aisyah sehingga dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu di dalam kamar. Jadi kenapa Rasulullah SAW dimakamkan di dalam kamar, di tempat yang tertutup? Karena setiap nabi dimakamkan di tempat beliau wafat. Yang kedua karena ini, karena kekhawatiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dimakamkan di tempat terbuka, contohnya di kuburan apa misalnya? Baqi'. Kuburan Baqi' itu di mana? Di Madinah. Di situ banyak dimakamkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimakamkan di tempat terbuka. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira annahu khasyya au khusyya an yuttakhadha masjida. Karena kekhawatiran beliau kuburannya bakalan dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana yang terjadi terhadap nabi-nabi Bani Israel. Baik. Berarti apa wajib istidlalnya? Uktubu. Tidak boleh membangun tempat ibadah di atas kuburan para nabi. Tidak boleh membangun tempat ibadah di atas kuburan para nabi alaihimussalatu wassalam. Tidak boleh membangun tempat ibadah di atas kuburan para nabi alaihimussalatu wassalam, apalagi di atas kuburan selain mereka. Apalagi di atas kuburan selain mereka. Selain mereka itu siapa? Siapa? Selain Nabi siapa? Orang-orang soleh selain Nabi. Para sahabat, para tabi'in, para wali, para ulama. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, baik. Sekarang kita pindah dalil yang ke berapa ini? Yang ketiga. Nah, Iqra. Ba'dahu man? Inilah dalil yang ketiga. Wali muslimin an Jundub ibnu Abdullah, an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Jadi Jundub ibnu Abdullah ini menceritakan hari-hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buku bagus menceritakan tentang apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hari-hari menjelang wafatnya. Proses beliau mulai dari sakit sampai beliau menghembuskan nafas terakhir. Kalau tidak salah bukunya itu berjudul Wa'adlamatil Madinah. Wa'adlamatil Madinah, dan Madinah pun menjadi gelap gulita. Itu bukunya segini kira-kira tebalnya. Wa'adlamatil Madinah itu diceritakan secara detil, detik-detik, mulai dari beliau sakit parah, kemudian apa yang beliau lakukan, siapa yang berkunjung ke siapa yang membesuk beliau, siapa yang nunggui beliau, kejadian apa yang terjadi saat itu, kemudian apa saja ucapan-ucapannya, dan salah satunya ini apa yang dituturkan oleh Jundub ibnu Abdullah qabla an yamuta Rasulullah SAW bi khamsin, sebelum Nabi SAW wafat berapa hari 5 hari. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi SAW memperhatikan dakwah kepada tauhid sampai menjelang wafat. Berarti yang namanya dakwah kepada tauhid itu tidak ada pensiunnya. Yang namanya dakwah kepada tauhid tidak ada expire-nya. Apa expire? Tidak ada kadaluarsa. An-Nabi SAW bada'a da'watahu bitauhid wa khatamaha bitauhid. Nabi SAW memulai dakwahnya dengan tauhid dan mengakhirinya dengan tauhid. Bagaimana kita bangun tidur, kita awali dengan tauhid, dan sebelum tidur kita akhiri dengan tauhid. Begitu bangun kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung ingat Allah. Segala puji bagi Allah. Begitu kita akan tidur, kita disuruh baca apa? Ayat kursi. Ya. Yang di dalamnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi hidup kita harus kita penuhi dengan tauhid. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu beliau berkata, "Inni abra'u ila Allah khalil." Aku dilarang untuk memiliki khalil. Aku dilarang untuk memiliki khalil. Apa khalil? Khalil itulah kekasih dengan kecintaan level tertinggi. Itu namanya khalil. Bukan sekedar kekasih, tapi kekasih dengan level kecintaan yang tertinggi. Kalau sekedar kekasih itu bisa dibahasakan dengan habib. Itu bisa. Al-mahabbah. Tapi kalau khalil, al-khullah, itu adalah level kecintaan tertinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki khalil dari kalian. Kalian di situ maksudnya para sahabat. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ya, salah satu gelarnya Nabi Ibrahim apa? Khalilullah atau Khalilur Rahman. Ya, kekasih nya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang yang Allah jadikan khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Seandainya aku diperbolehkan untuk punya khalil dari umatku, niscaya yang akan aku jadikan khalil siapa? Abu Bakrin As-Siddiq. Karena saking sayangnya, saking cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, maka sangat tidak beradab manusia-manusia mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Berarti beliau dan putrinya, siapa putrinya? Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa keluarganya Abu Bakar. Bapaknya menjadi laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Putrinya menjadi wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Keberkahan menaungi keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seandainya aku diperbolehkan untuk punya khalil dari umatku, niscaya yang akan aku jadikan khalil adalah Abu Bakar. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi dilarang sama Allah untuk memiliki khalil. Yang namanya khalil itu tidak bisa mendua. Tidak bisa mendua. Kalau cinta biasa bisa mendua. Antum punya istri dua biasa, karena istri antum bukan khalil, walaupun namanya khalil, atau antum namanya khalil misalnya. Ada? Enggak ada ya. Tapi kalau khalil beneran enggak bisa, dua enggak boleh. Makanya Rasulullah SAW khalilnya cuma Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lainnya, enggak boleh. Khalil itu enggak bisa dibagi-bagi. Khalil itu hanya satu, fokus kepada satu. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kecintaan Nabi SAW kepada Allah susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Beliau itu kalau sudah beribadah kepada Allah, semuanya terasa ringan. Bagaimana tidak? Salat sampai bengkak-bengkak kakinya, beliau tidak mengeluh, ya. Tidak merasa kesusahan, tidak. Kenapa? Karena dorongan rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bengkak ustaz, masya Allah. Iya, bengkak. Karena saking apanya? Saking lamanya berdiri. Bagaimana tidak lama? Wong satu rakaat tanya apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Satu rakaat. Ana sama antum suratannya apa? Apa? Suratan ustaz, bong bangunnya habis azan, oh malah enggak tahajud sama sekali. Santri kok enggak tahajud, aneh bin ajaib santri enggak tahajud. Aneh atau tidak? Santri enggak tahajud, aneh atau tidak? Enggak aneh, umum ya. Oh, mana umum di sini. Aneh. Santri enggak tahajud itu aneh. Apalagi santri yang telat bangun subuh, itu lebih aneh lagi. Itu salah satu keajaiban dunia nomor 8. Santri kok telat subuhan, aneh. Harusnya santri itu bangun jauh sebelum adzan. Masa santri susah dibangunin, kalah sama orang awam. Gimana? Kenapa usah susah bangun? Usah. Dosa. Kebanyakan apa? Dosa. Itu yang bikin susah bangun. Seandainya dosa-dosa kita itu sedikit, tidak akan membuat kepala kita. Yang bikin kepala kita berat untuk kita angkat saat adzan itulah karena dosa-dosa yang menumpuk di pundak kita. Maka kalau pengin tahajud, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Banyak-banyak istighfar, niscaya akan terasa ringan untuk tahajud. Rasulullah SAW terasa ringan untuk bangun begitu lama. Ya. Karena apa? Karena kecintaan beliau yang sangat dahsyat kepada Allah Azza wa Jalla. Khalil, Nabi SAW menjadikan Allah sebagai khalil. Allah menjadikan beliau sebagai khalil. Ya. Baik. Kemudian ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajid. Sesungguhnya ketahuilah orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masajid. Apa dari masajid? Tempat beribadah. Fa'in ala fala tattakhidul kubura masajid. Adapun kalian wahai umatku, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini wanti-wanti dari Nabi SAW. Setelah Nabi SAW menceritakan perilaku negatif orang-orang sebelum kita, Nabi SAW wanti-wanti, kalian umatku jangan meniru apa yang mereka lakukan. Ini wanti-wanti pesan dari Nabi SAW sebelum beliau wafat. Maka kalau kita serius dalam kecintaan kepada Nabi SAW, maka amalkan wasiat Nabi SAW menjelang wafat. Ini wasiat atau bukan? Wasiat. Orang itu ketika akan meninggal dunia, dia akan mewasiatkan sesuatu yang paling apa? Yang paling penting, yang paling berharga. Maka lihat orang-orang yang akan meninggal dunia, wasiatnya, ucapan yang disampaikan, sesuatu yang paling dia ingat di kepalanya. Jarang-jarang ada orang meninggal sandal jepitku yang beda warna itu, yang copot itu kemarin di mana? Jarang orang mikirin sandal jepit. Yang dipikirin apa? Sawah yang luas, anakku yang belum nikah sampai sekarang, ya sudah usianya sudah lanjut belum nikah. Itu yang paling dia pikirkan. Nah, Nabi SAW yang paling dipikirkan umatnya. Kita ini dipikirin sama Nabi SAW di detik-detik menjelang wafat beliau. Maka kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalkan wasiat beliau ini. Fala tattakhidul qubur masajid. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini pesan dari Nabi SAW. Nabi enggak cukup begitu, kemudian beliau mengatakan fa inni, sungguh aku anhakum an dzalik. Aku melarang kalian untuk melakukan itu. Berarti perbuatan yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW bahaya atau tidak? Sangat bahaya, makanya diwanti-wanti sama Nabi SAW. Ya. Kalau tidak bahaya, kenapa diwanti-wanti sama Nabi SAW? Diingatkan kita sampai menjelang wafatnya beliau masih pesan seperti itu. Ya. Kemudian, faqad naha anhu fi akhiri hayatihi. Dan Nabi SAW sudah melarang perbuatan itu di akhir hidupnya. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'ala. Dalam keadaan sakaratul maut, Nabi SAW melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Perbuatan apa? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wassalatu indaha min dhalik. Dan sholat di kuburan termasuk hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Sholat di kuburan. Jadi bukan maksudnya sholat kepada apa tadi yang boleh? Sholat apa tadi yang boleh di kuburan? Sholat jenazah ketika belum sempat nyolati. Itu boleh. Tapi kalau sholat lima waktu di kuburan, tahajud di kuburan, ya, jam 2 malam bangun, terus tahajud di mana? Kuburan itu enggak dicontohkan sama Nabi SAW. Kalau mau ziarah kubur silakan, boleh. Boleh enggak ziarah kubur malam-malam? Ziarah kubur malam-malam boleh enggak? Boleh. Boleh, asal berani aja. Mau siang-siang aja enggak berani ke kuburan. Santri ke kuburan enggak berani. Rasulullah SAW pernah ziarah kubur malam-malam. Aisyah radhiyallahu anha suatu saat pernah bangun malam kehilangan Rasul SAW. Rasul enggak ada. Maka Aisyah pun penasaran dicari, ketemu Rasulullah SAW lagi ziarah kubur di Baqi'. Berani ziarah kubur malam-malam? Berani enggak? Kok cuma senyum-senyum? Senyum apa nih? Senyum berani apa senyum enggak? Ya udah dimulai siang-siang aja enggak apa-apa. Nanti lama-lama malam-malam gitu ya. Nanti kalau ada yang gerak-gerak gimana? Paling cuma pohon aja. Kalau ternyata ada orang enggak bangun, enggak, itu orang masih hidup bukan orang mati. Masa orang mati bangun lagi? Enggak tuh. Orang hidup paling siapa gitu. Orang lagi nyari ular atau lagi nyari apa gitu. Atau nyari jangkrik. Enggak usah takut. Nah. Wa in lam yubna masjid, walaupun tidak dibangun tempat ibadah. Jadi sholat di kuburan itu termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah walaupun tidak dibangun bangunan di sana. Wa huwa ma'na qauliha khusyya an yuttakhadha masjida. Dan inilah maksud dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat merasa khawatir atau Nabi SAW merasa khawatir kuburannya bakalan dijadikan tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihim masjida. Tidak mungkin para sahabat itu mereka bermaksud untuk membangun tempat ibadah di sekeliling makam Nabi SAW. Wa kullu mawdhi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjida. Setiap tempat yang disengaja untuk dilakukan ibadah di situ berarti tempat itu sudah dijadikan masjid. Apa tadi masjid? Tempat ibadah. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjida. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk sholat itu dinamakan tempat sujud. Masjid itu tempat apa? Sujud. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Bumi telah Allah jadikan untukku semuanya tempat sujud dan suci. Bumi Allah jadikan untukku semuanya sebagai tempat sujud. Alias kita sholat boleh di mana-mana. Kalau misalnya kita dalam keadaan safar, kemudian kita atau hiking lagi naik gunung, kemudian di puncak gunung gak ada tempat sholat, boleh gak kita sholat di bawah pohon, di atas tanah? Boleh? Boleh. Karena aslinya seluruh bumi itu adalah boleh dipakai untuk sholat, kecuali kalau kita yakin di situ ada najisnya, itu lain masalah. Antum baru gelar sajadah di bawah pohon, kok baunya sereng-sereng? Apa sereng-sereng? Ngeri-ngeri? Sedap. Ya. Kok bau pesing ini? Kadang-kadang kan ada orang pipis sembarangan kan. Wah, ini berarti ada yang enggak beres ini. Cari tempat yang lain. Ya, tapi aslinya kalau enggak ada bau sereng-sereng, ya, maka itu adalah tempat yang suci, boleh dipakai untuk sholat. Oke, Bu. Membangun tempat ibadah di atas kuburan, membangun tempat ibadah di atas kuburan terlarang. Sebab hal itu, sebab hal itu termasuk pengkultusan. Sebab hal itu termasuk pengkultusan terhadap ahli kubur. Sebab hal itu termasuk pengkultusan terhadap ahli kubur. Saya ulangi, membangun tempat ibadah di atas kuburan terlarang. Sebab hal itu termasuk pengkultusan terhadap ahli kubur. Nah, alhamdulillah sekarang kita memasuki dalil yang terakhir. Iqra. Wali Ahmad bi sanadin jayyidin 'an Ibn Mas'ud, dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang baik dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Ini termasuk sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min syirarin nas, di antara manusia yang terburuk. Nabi SAW akan menyampaikan beberapa macam manusia yang terburuk, dan beliau di sini akan menyampaikan dua jenis. Beliau akan menyampaikan dua jenis manusia. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Yang pertama, orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Apa yang pertama? orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, walladzina yattakhidunal qubur masajid. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat apa tadi? Ibadah. Nabi sebutkan berapa? Dua. Siapa yang pertama? Orang-orang yang saat hari kiamat terjadi dia masih hidup. Kenapa? Karena saat itu tidak lagi terdengar kata Allah, Allah, Allah. Alias yang tersisa satu manusia-manusia yang paling minim ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab menjelang hari kiamat, manusia-manusia yang masih punya keimanan oleh Allah Azza wa Jalla diwafatkan semuanya. Yang masih punya keimanan walaupun sedikit, diwafatkan oleh Allah. Setelah orang-orang yang masih punya keimanan diwafatkan, walaupun cuma sedikit, diwafatkan sama Allah Azza wa Jalla, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang tidak punya keimanan. Dan saat itu terjadi hari kiamat. Maka jangan pernah bercita-cita pengin menangi kiamat. Menangi itu apa tuh? Menjumpai. Ya, jangan pernah bercita-cita pengin menjumpai kiamat. Saya pengin jadi pelaku sejarah. Ngapain pelaku sejarah? Buat apa? Kenapa? Karena saat itu yang tersisa hanya orang-orang yang jahat, yang buruk. Makanya Nabi SAW katakan apa? Di antara manusia yang terburuk adalah orang-orang yang saat terjadi hari kiamat dia masih hidup. Kemudian yang kedua siapa? Walladzina yattakhidunal qubur masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu macam-macam. Bisa sholat di situ, bisa sujud di situ, bisa membangun masjid di situ, bisa menyengaja sholat di masjid yang ada kuburannya, macam-macam. Ya, itu semuanya dicakup dalam kata-kata menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Oktobo. Membangun tempat ibadah di atas kuburan adalah perbuatan tercela. Membangun tempat ibadah di atas kuburan adalah perbuatan tercela. Sebab bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ana ulangi, membangun tempat ibadah di atas kuburan adalah perbuatan tercela, sebab bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikra. طيب الحمد لله Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab ini. Nanti akan kita lanjutkan bab berikutnya insyaallah ba'da isya. Dan seperti biasa, siap-siap, nanti akan kita awali dengan murojaah apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Manfaatkan waktu yang tersisa untuk membaca zikir sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.